بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع عشر في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المؤمن حاله في الدنيا كأنه في السجن، كأنه في سجن باعتبار النعيم الذي سيلقاه يوم القيامة، وقد يصيبه في هذه الدنيا من المصائب والشدائد والضيق والفقر والمرض وغير ذلك من الابتلاءات التي هي سبب لعلوه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا فإن المؤمن مبتلى، فإن المؤمن مبتلى، والدنيا ميدان ابتلاء، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهي دار ابتلاء وامتحان، وهي للمؤمن كالسجن باعتبار حاله التي ستكون في الدار الآخرة يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما بالنسبة للكافر فإن الدنيا جنة، الدنيا جنة، وذلك باعتبار ما سيكون إليه ويؤول إليه أمره يوم القيامة، يوم يكون في النار ويوم يصلى عذاب النار، فإنها بالنسبة إليه تكون جنة باعتبار ما سيؤول إليه. ولعل هذا أيها الإخوة يذكرنا بالحديث الذي سبق أن مر، وأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا الحديث يوضح هذا الحديث الذي معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga istri-istri beliau serta kerabat beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab keutamaan zuhud terhadap dunia, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-14 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang mukmin kondisinya di dunia seakan-akan dia berada di penjara. Kenapa? Jika ditinjau dari kenikmatan-kenikmatan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan tatkala dia masuk surga. Oleh karenanya jika dia hidup di dunia ini, meskipun dia merasakan kenikmatan, akan tetapi ya, kenikmatan tersebut terkontaminasi dengan perkara-perkara yang menyedihkannya, berupa cobaan, ujian, seperti kesedihan, sakit, kemiskinan, ketakutan, ya. Dan kita tahu bahwasanya ujian-ujian ini akan mengangkat derajat mukmin tersebut tatkala di hari kiamat kelak. Dan ingatlah bahwasanya seorang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini adalah medan ujian. Medan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menguji kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wabashshiril sabirin." Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, ya, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, dan berilah kabarlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karenanya dunia ini seperti penjara bagi seorang yang beriman. Jika ditinjau dari kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih oleh seorang yang beriman di surga kelak, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Adapun dunia bagi orang kafir, maka seperti surga bagi mereka. Orang-orang kafir, dunia ini adalah surga mereka. Jika ditinjau dari kondisi mereka yang akan mereka dapatkan tatkala di hari kiamat kelak, di mana mereka akan menemukan azab neraka jahanam yang sangat pedih. Oleh karenanya jika dibandingkan dengan azab yang akan mereka raih di akhirat kelak, maka sungguhnya kondisi mereka di dunia ini merupakan surga bagi mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita dengan hadis yang telah lalu, yang telah pernah kita baca, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hari kiamat kelak didatangkanlah salah seorang dari penduduk neraka yang dia di dunia dahulu adalah seorang yang sangat kaya raya, yang paling penuh dengan kenikmatan, yang paling banyak mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia termasuk penduduk neraka. Maka didatangkan orang tersebut, kemudian dicelupkan dalam api neraka jahanam. Kemudian setelah itu diangkat dan ditanya kepada dia, "Wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun?" Maka dia berkata, "Wallahi ya Rabb, tidak demi Allah. Tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali." Ya. Kemudian didatangkan seorang penduduk surga yang dahulu di dunia merupakan orang yang paling menderita, orang yang paling merasakan kesulitan. Kemudian orang ini pun dimasukkan, dicelupkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali celupan, kemudian dikeluarkan, maka ditanyakan kepada dia, "Apakah kau pernah merasakan kesulitan sama sekali? Apakah kau pernah merasakan kesempitan sama sekali?" Maka dia berkata, "La wallahi ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu shiddatan qad." Tidak demi Allah ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan, nanti aku tidak pernah aku merasakan kepayahan sedikit pun. Hadis ini ya seakan-akan ya menjelaskan tentang makna dari hadis yang sedang kita bahas, yaitu dunia adalah penjaranya seorang yang beriman dan surganya seorang yang kafir. Thumma awrad rahimahullah taala hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا في شرح هذا ما معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهوان شأن الدنيا، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا تستغرق حياتها، لأنها في الحقيقة معبر وليست دار قرار، دار عبور وليست دار قرار. والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرارا له، كما هو المثال الواضح الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا، وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس من عنده نية إقامة فيها، فإن كل منهما لا يحفل بأمر لا في أمر ذلك البلد من حيث العناية بالمسكن والعناية بالأمور الأخرى والحاجيات والمصالح ونحو ذلك، لأنه يعرف أنه سيرحل وأنه لن يقيم. وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا، أنه سيرحل، ربما يكون رحيل أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت الذي يكون به المغادر لهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو لا يعتني له مسكنا أو لا يزرع زرعا، أو ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا هي هم الإنسان وشغله الشاغل، كما في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يوضح ذلك ما كان يقوله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فإن حاله تصلح تماما مع الله عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله تبارك وتعالى، وهذا هو المراد والمقصود. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في تمام هذا الأثر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي من الزاد المبارك الذي هو الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan suatu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, kedua bahuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabirin." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang akan melewati suatu jalan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, dalam wasiatnya beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiril shabah." Jika engkau telah sampai di sore hari, maka jangan kau tunggu lagi pagi hari. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau sudah sampai di pagi hari, janganlah kau menunggu datangnya waktu sore hari. Artinya semangatlah engkau beramal soleh, jangan ditunda-tunda. "Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Hendaknya engkau di waktu sehatmu segera banyak beramal soleh, ya, karena akan datang waktu sakitmu. Demikian juga tatkala masih hidup banyaklah beramal soleh sebagai bekal untuk tatkala engkau meninggal dunia kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, bahwasanya para ulama menyatakan maksud daripada hadis ini, janganlah engkau condong kepada dunia, dan janganlah engkau menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalmu, dan jangan sekali-sekali engkau membisikkan dalam hatimu untuk tinggal lama-lama di dunia, dan jangan sekali-sekali engkau membisikkan dalam hatimu untuk perhatian terhadap dunia. Janganlah engkau tergantung kepada dunia kecuali sebagaimana, atau membutuhkan dunia kecuali sebagaimana butuhnya seorang yang asing terhadap dunia. Tatkala dia sedang berada di negeri orang lain, kebutuhannya terbatas. Dan janganlah engkau sibuk di dunia dengan perkara-perkara kecuali sebagaimana sibuknya seorang yang asing di suatu tempat yang akan meninggalkan tempat tersebut menuju keluarganya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya rendahnya perkara dunia dan hendaknya yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia menghabiskan waktunya, kehidupannya untuk dunia. Kenapa? Karena dunia ini bukanlah darul qarar, bukanlah tempat yang abadi, akan tapi darul ubur, hanyalah tempat yang akan dia lewati. Dia akan lewati menuju akhirat. Dan seorang yang perhatikan tentang kondisi dunia, maka kondisi dunia sebagaimana permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia sebagaimana engkau orang asing, atau abir sabil, atau seorang yang sedang melewati suatu jalan. Dan kita ketahui bahwasanya seorang yang asing, jika dia masuk pada suatu negeri atau sedang melewati suatu negeri, dia tahu bahwasanya dia tidak akan berniat ya tinggal di negeri tersebut selama-lamanya, karena dia hanya sekedar lewat, ada kebutuhan yang dia perlukan untuk bukan tinggal lama-lama di negeri tersebut. Oleh karenanya dia tidak akan terlalu perhatian dengan tempat tinggal, tidak terlalu perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan, kemaslahatan-kemaslahatan, karena dia tahu dia akan meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah seorang manusia tatkala di dunia, dia tahu bahwasanya dia akan meninggalkan dunia. Bisa jadi dia meninggalkan dunia lebih cepat daripada seorang yang asing meninggalkan negeri yang sedang dia datangi. Kenapa? Karena kematian datang secara tiba-tiba. Hendaknya dia menjadi seperti orang yang asing di dunia ini. Akan tapi para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bukanlah maksud dari hadis ini seorang tidak boleh membangun rumah, ya, tidak boleh membeli ini, tidak boleh membeli dunia, tidak. Ini boleh-boleh saja, akan tapi yang dimaksud jangan sampai dunia itu merupakan perkara yang menyibukkannya, yang merupakan cita-citanya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, yang artinya ya Allah janganlah kau jadikan dunia sebagai ya cita-citaku yang terbesar, ya tujuanku yang terbesar, dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari ilmuku. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah," jika engkau sudah sampai di waktu sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi hari, segera beramal saleh, jangan ditunda-tunda. "Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa," jika engkau sudah tiba di pagi hari, jangan kau tunda-tunda amalan solehmu, jangan kau tunggu sampai sore hari baru beramal. "Wa khudh min sihhatika lima radhik," tatkala engkau sehat, banyaklah beramal saleh sebelum datang sakitmu. "Wa min hayatika limautik," dan tatkala engkau masih hidup, beramal salehlah engkau sebelum datang kematianmu. Barang siapa yang perhatikan nasihat Ibnu Umar ini, maka dan menjalankan nasihat Ibnu Umar ini, maka dia benar-benar akan banyak beramal saleh, akan bagus kondisinya, indah kondisinya bersama Allah Subhanahu wa taala, akan semangat ibadahnya dan semakin menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, ya, karena dia telah membekali dirinya dengan bekal yang penuh keberkahan, yaitu ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjalan menuju tempat yang abadi, yaitu hari akhirat. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يتحقق به النفع لهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما أيضا يحقق الصلاح بينهم وبين العباد. ولهذا جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال العظيم الذي يدل على عظيم حرصهم على الخير. قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أي دلني على عمل إذا قمت به تحقق بذلك صلاح حالي بيني وبين الله وأيضا صلاح حالي بيني وبين الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، أي لا تركن إلى الدنيا ولا تجعلها مقصودك وغايتك وهمك وغمك وشغلك الشاغل، كن زاهدا في الدنيا، ومعنى ذلك أن تحرص على عمارة الآخرة وعمارة ما ستلقاه يوم القيامة بالأعمال والطاعات والعبادات. ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ولم تكن شاغلة له عن الدار الآخرة فإنه يعمل للآخرة ويعد لها عدتها فيفوز بمحبة الله له. والوصية الأخرى قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تكن متطلعا لما بأيديهم أو تسألهم ما في أيديهم أو تعرض عليهم حاجاتك وما تريد، فإن الإنسان إذا كان بهذه الصفة يتعلق نفسه بما في أيدي الناس وربما يسألهم أو يعرض لهم باحتياجه إلى كذا وأنه يريد منهم كذا وإلى آخره، فإن هذا يسبب لكراهية الناس له ونفرتهم منه. بينما إذا زهد فيما عندهم وفيما في أيديهم أحبوه، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والذي عند الناس حبيب إليهم ولا يريدون من ينازعهم فيه ويشاغلهم عليه، فإذا وجد من كان كذلك وجد في نفوسهم من الكراهية له ما يوجد، بينما إذا زهد فيما في أيديهم كان ذلك سببا في محبتهم له. ففي الحديث التحذير من الطمع فيما أيدي الناس حتى وإن قدم لهم إحسانا أو معروفا أو أعمالا نافعة لهم أو نحو ذلك، فإنه يحرص على ألا يكون طامعا فيما في أيديهم إلا في حدود أجرة مثلا عمل قام به أو صنعة قام بها أو غير ذلك من الأمور التي جاءت مبينة في الشريعة. Kemudian al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan manusia, masyarakat juga mencintaiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas, tandanya engkau zuhud terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang, maka orang-orang akan mencintaimu. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang baik, yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mengetahui bagaimana semangat para sahabat untuk ya mewujudkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki hubungan dia dengan masyarakat, dengan manusia. Ya, oleh karenanya datanglah sahabat ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu pertanyaan yang sangat penting, yaitu tentang suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada dia dan juga bisa memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Suatu amalan yang jika dia kerjakan akan mewujudkan hubungan yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan yang baik antara dia dengan masyarakat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah amalan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Hendaknya engkau zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Yaitu jangan kau ya condong kepada dunia, jangan kau menjadikan tujuanmu, cita-citamu, kesibukanmu yang sangat menyibukkanmu hanyalah untuk mencari dunia. Ya. Akan tapi semangatmu adalah bagaimana engkau membina, ya, bangunan di akhirat. Bagaimana engkau mengisi, ya, akhirat dengan amalan-amalan solehmu. Karena itulah yang akan kau raih di dunia, di akhirat kelak. Dunia hanyalah sementara. Yang kau tanam, yang kau taburkan berupa amal soleh di dunia itulah yang akan kau dapatkan di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dia akan semangat melaksanakan amalan soleh. Ya, seluruh pekerjaannya demi untuk akhirat. Dan dia akan zuhud terhadap dunia, dan dunia hanyalah sementara, dan dia akan meninggalkan dunia tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hendaknya engkau zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Yaitu janganlah engkau, ya, ingin mendapatkan apa yang di tangan orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Atau kau meminta-minta harta orang lain, jangan sampai seperti itu. Atau engkau kemudian memaparkan kebutuhanmu kepada orang lain agar dikasihani oleh orang lain. Ya, ini tidak, jangan sampai kau lakukan demikian. Ya, kenapa? Karena jika kau melakukan demikian, minta kepada orang lain, ya, memaparkan kebutuhanmu kepada orang lain, ingin mengambil, memperoleh harta yang dimiliki orang lain, maka ini akan menyebabkan kebencian mereka terhadap engkau. Ya. Akan tapi jika kau tidak bersifat demikian, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Ketahuilah bahwasanya orang-orang mereka cinta dengan harta yang mereka miliki. Ya. Mereka berusaha supaya mendapatkan harta tersebut, dan mereka cinta dengan harta yang mereka miliki, dan mereka tidak ingin orang lain mengambil harta tersebut. Oleh karena jika seorang, ya, nampak sekali tamaknya ingin mengambil atau ingin meminta, ingin, ya, diberi oleh orang lain, maka akan buat orang-orang benci kepada orang ini. Akan tapi jika dia zuhud terhadap, ya, apa yang dimiliki orang lain, maka orang lain akan mencintainya. Dalam hadis ini ada peringatan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai seorang kemudian mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ya. Bahkan jika ada orang berbuat baik kepada dia, maka dia menerima kebaikan tersebut, namun jangan sampai dia menjadi seorang yang tamak, ya, rakus terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia berusaha, ya, dia menerima dari orang lain berdasarkan kerja dia, berdasarkan jasa dia, ya. Adapun dia minta-minta kepada orang lain, maka ini akan mendatangkan kebencian orang lain terhadapnya. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala dhakara Umaru ابن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم قال رحمه الله الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه زهد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا وأيضا فيه هوان الدنيا على الله ولولا هوانها عليه سبحانه لأعطاها نبيه عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يظل اليوم أي كاملا يلتوي ما يجد من الدقل أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه أي ما يشبعه من الجوع الذي كان معه صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إثارا للآخرة وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menyebutkan tentang dunia yang diraih oleh manusia. Umar, ya, menyebutkan tentang dunia yang diraih oleh masyarakat. Kemudian Umar berkata, ya, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daghali ma yamla'u bihi batnahu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW seharian penuh kelaparan, ya, tidak mendapatkan dagal, yaitu tidak mendapatkan korma yang buruk, ya bukan korma yang bagus, tapi korma yang buruk untuk memenuhi perutnya. Artinya Rasulullah SAW kelaparan seharian penuh. Bahkan untuk mendapatkan korma yang buruk untuk bisa mengenyangkan perutnya pun Rasulullah SAW tidak mendapatkannya, sehingga seharian penuh beliau dalam keadaan lapar. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana zuhudnya Nabi SAW terhadap dunia ini, dan juga menjelaskan tentang hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia itu tidak hina, Allah akan berikan kepada Nabi SAW. Akan tapi dunia ini hina, sehingga Allah tidak memberikan kepada Nabi SAW, yaitu Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana zuhudnya Nabi SAW dan sabarnya Nabi SAW dalam menghadapi rasa lapar demi mengutamakan hari akhirat. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. وقولها شطر شعير قال النووي أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وقولها في الحديث ذو كبد أي ذو حياة، وهذا يدل ما دل عليه الحديث الذي قبله، زهد النبي عليه الصلاة والسلام وبيان بيت النبوة كيف كان يعيش وما الذي كان فيه من الطعام، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام مات وليس في بيته كما تقول أم المؤمنين عائشة إلا شطر شعير في رف لي. وذكرت رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من هذا الرف وتأكل منه، تأخذ منه وتأكل دون أن تكيله، دون أن تنظر لوزنه كم بقي منه وكم وجد من كميته، وإنما تأخذ منه وتأكل. تقول حتى طال علي، يعني مضى مدة طويلة وهي تأكل منه. تقول فكلته أي يوم من الأيام كلته، أي أردت أن أعرف كميته ووزن المتبقي منه، ففني. فكلته ففني أي انتهى ولم يبقى منه شيء. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi di mana tidak ada di rumahku, yaitu rumahnya Aisyah, sedikit pun yang bisa dimakan oleh dzukabidin, yaitu oleh suatu makhluk yang bernyawa, entah hewan dan yang lainnya. Illa syatru sya'irin fi raffin li, kecuali hanya sedikit dari gandum yang aku letakkan di sebuah rak, ya, di rumahku. Fa'akaltu minhu hatta tola alayya. Setelah Rasulullah SAW meninggal, aku masih makan dari sisa gandum yang aku letakkan di rakku tersebut. Sampai akhirnya waktu yang lama. Suatu saat fakiltuhu fafaniya. Aku pun menimbang atau mengukur berapa sih sisa gandum yang ada di rakku. Ternyata setelah aku timbang, ya, maka habislah gandum tersebut. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan atau menguatkan makna yang dibawakan oleh hadis sebelumnya tentang zuhudnya Nabi SAW dan bagaimana tentang kondisi rumah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW hidup di rumah tersebut, rumah yang penuh kesederhanaan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa diberikan, ya, kepada hewan yang masuk rumah, ya. Tidak ada kecuali hanya sedikit gandum yang diletakkan di sebuah rak milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, Aisyah masih saja mengambil gandum dari rak tersebut. Terus dia ambil, dia makan dari rak tersebut, dari gandum tersebut, diambil dari rak tersebut dan dia makan sampai berjalan waktu yang lama. Setelah berjalan waktu yang lama, Aisyah radhiyallahu taala ingin tahu berapa sih yang sisa gandum di rak tersebut, kok tidak habis-habis? Ternyata setelah ditimbang oleh Aisyah dari gandum yang ada di rak tersebut, ternyata setelah itu habislah gandum tadi. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري. وهذا فيه تخفف النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وأثقالها، ولا يكون كذلك إلا من كان غاية مقصوده الدار الآخرة ويعتبر الدنيا معبرا له. فما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، مع أن أيضا ما يتركه عليه الصلاة والسلام لا يعد ميراثا، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولم يترك عليه الصلاة والسلام عند موته من الدنانير والدراهم والعبيد والإماء، لم يترك شيئا. ويستثنى من ذلك أنه ترك بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه صلوات الله وسلامه عليه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. Kemudian Al-Imam Rahimahullah membawakan hadis yang lain dari Amr bin Harith, saudaranya Juwairiyah binti Harith Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal dunia meninggalkan dinar atau dirham atau hamba budak laki-laki atau budak wanita. Rasulullah SAW meninggal tidak meninggalkan apapun kecuali ya begol beliau yang berwarna putih yang biasa ditunggangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pedang beliau dan juga tanah yang beliau jadikan untuk sedekah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mengumpulkan dunia, dan tidaklah seorang ya berusaha terhindar dari dunia kecuali orang yang benar-benar menjadikan akhirat sebagai puncak tujuannya, dan dia merasa bahwasanya dunia itu hanyalah ringan bagi dia, rendah bagi dia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggal dunia, beliau tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang beliau tinggalkan, tidak ada sekeping dinar, tidak ada sekeping dirham, tidak ada budak laki-laki, tidak ada budak wanita, tidak ada satupun ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tahu bahwasanya, kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan harta, maka harta tersebut tidak bisa menjadi warisan, ya, akan tapi menjadi sedekah bagi kaum muslimin, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya al-anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma, para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir, barang siapa mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah mengambil ilmu, mengambil bagian yang besar. Akan tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak meninggalkan apa-apa kecuali ada beberapa perkara yang ditinggalkan oleh Nabi tatkala beliau meninggal dunia, yaitu begol beliau yang berwarna putih yang senantiasa beliau kendarai, tunggangi, kemudian juga senjata beliau, dan juga sebidang tanah yang meskipun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi kemudian disumbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Thumma awrada hadits Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala: hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah ta'ala فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: النمرة كساء ملون من صوف. وقوله أينعت أي نضجت وأدركت. وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وهذا الحديث حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه فيه وصفه لحال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا متحلين به من الصبر العظيم والتحمل للمشاق العظيمة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، وهجرتهم من مكة إلى المدينة يطلبون الأجر من الله والمثوبة منه سبحانه وتعالى، كما قال رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى. وتركوا ما تركوا من أموال ومن مساكن ومن أمور، كل ذلك تركوه وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء من سماه خباب وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان من شباب قريش أو من أكثر شباب قريش تنعما وترفا ولباسا وهيئة ومظهرا، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة جدا في هيئته وملبسه، وكان متميزا في بين شباب قريش في ذلك. ومن الله عليه بالإسلام وهاجر وترك ذلك كله، تركه كله. وقتل رضي الله عنه يوم أحد، قتل يوم أحد، ومن أجل أن يكفن لم يجدوا ما يكفنونه به، مع أنه ابن تلك الحياة والنعمة التي كان فيها والتي تركها لوجه الله سبحانه وتعالى، لم يجدوا إلا نمرة وهي كساء من الصوف، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها وأن يجعل على رجليه شيء من الأذخر، والأذخر هو نبات طيب الرائحة، فدفن ووضع على رجليه شيء من الأذخر يغطي رجليه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا دنياهم ويريدون بذلك وجه الله، مهاجرين ملتمسين بهذه الهجرة وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله سبحانه وتعالى، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. وذكر مثال ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يقطفها ويجنيها مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وأيضا هذا مما يدل عليه ما دل عليه ما سبق، وهو هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن الدنيا همهم، وإنما كان همهم نصرة الدين والعمل على نشره، ولو كان في سبيل ذلك حصل تضحية بالمال أو بغير ذلك، همهم هو نصرة دين الله تبارك وتعالى، فكانوا أنصار دين الله حقا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kami ada yang meninggal dunia dan belum sempat menikmati dari hartanya tersebut sama sekali. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terbunuh pada perang Uhud. dan tidak meninggalkan kecuali hanya sebilah kain yang digunakan untuk mengkafani beliau. Kami jika menutup tubuh beliau dengan kain tersebut, menutup kepala beliau, maka muncullah kedua kaki beliau, tidak bisa ditutup. Dan jika kami ingin menutup dengan kain tersebut, menutup kedua kaki beliau, maka akan tampaklah kepala beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggunakan kain tersebut menutup kepala Mus'ab bin Umair, kemudian memerintahkan kepada kami agar meletakkan dari tumbuhan yang disebut dengan idkhir untuk menutup kedua kaki Mus'ab bin Umair. Dan di antara kami ada yang menuai ya dari buah pahala dia, maka dia telah mengambil sebagian ganjaran dari hijrahnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelaskan tentang bagaimana sifat para sahabat yang di mana mereka ya benar-benar beramal saleh dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka benar-benar memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, dari Mekah mereka tinggalkan menuju kota Madinah. Seluruhnya mereka lakukan demi untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka tinggalkan, tanah air mereka tinggalkan, karib kerabat mereka tinggalkan, mereka pun berhijrah menuju kota Madinah. Dan di antara orang-orang yang berhijrah sebagaimana disebutkan oleh Khabbab bin Al-Arad, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang Mus'ab bin Umair dahulu adalah seorang pemuda yang sangat mewah ya, pakaiannya mewah, kemudian penampilannya mewah ya. Dia adalah pemuda yang spesial, yang berbeda daripada pemuda-pemuda Quraisy tatkala itu. Ibunya sangat perhatian terhadap Mus'ab bin Umair, sangat memperhatikan bagaimana pakaiannya Mus'ab ya, bagaimana penampilannya ya, bagaimana lembutnya kulitnya Mus'ab, semuanya diperhatikan. Hidupnya begitu sangat mewah. Akan tapi kemudian dia pun masuk Islam dan meninggalkan seluruh kenikmatan tersebut, dan akhirnya ikut dalam perang Uhud dan meninggal mati syahid tatkala perang Uhud. Ternyata tatkala beliau meninggal di perang Uhud, tidak ada suatu harta pun yang bisa, kain yang bisa digunakan untuk mengkafani beliau kecuali kain namirah. Namirah adalah sebuah kain yang berwarna yang terbuat dari suf, yaitu dari kain wol ya. Kemudian digunakan untuk menutup tubuh Mus'ab bin Umair tatkala akan meninggal akan dikuburkan, dikafankan. Akan tapi kain tersebut ternyata tidak cukup. Jika digunakan untuk menutup kepala Mus'ab bin Umair, maka akan nampak kedua kakinya. Namun jika digunakan untuk menutup kedua kakinya, maka akan nampak kepalanya. Akhirnya, lihatlah bagaimana sang pemuda yang tadinya hidup dengan penuh kemewahan, dengan pakaian yang begitu indah, dengan minyak wangi yang begitu harum. Akan tapi tatkala meninggal dunia, dia tidak memiliki dunia kecuali hanya sebilah kain. Itu pun tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan kain tadi mengkafani bagian kepala Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, adapun bagian kaki kemudian ditutup dengan idkhir, yaitu semacam tumbuhan yang berbau harum, yang baunya baunya harum, kemudian diletakkan untuk menutup kaki Mus'ab bin Umair. Yang menjadi perhatian kita para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat mereka berhijrah, kemudian mereka meninggalkan dunia mereka dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di antara mereka ya ada sahabat, di antara mereka ada yang mendapatkan sebagian dari ganjaran Allah, yang mendapatkan sedikit dunia setelah mereka berhijrah, setelah mereka berperang mereka mendapatkan sebagian dari harta dunia. Akan tapi meskipun mereka mendapatkan dunia Allah berikan kepada mereka, akan tapi tujuan mereka hanyalah akhirat. Tujuan mereka utamanya adalah mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagaimana rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dunia bukanlah tujuan dan cita-cita para sahabat. Tujuan mereka adalah bagaimana bisa menolong agama Allah dan bagaimana bisa menolong ya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya mereka adalah para penolong-penolong Allah yang hakiki. Tsumma awrada rahimahullahu taala haditha Sahl bin Sa'd الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث أيها المستمعون الكرام بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لا تساوي عنده جل في علاه جناح بعوضة. ومن أدل الدليل على ذلك أن الكفار الأشرار الملحدون الكفار الأشرار الملحدين يتنعمون في هذه الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك. وفي هذا أن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحب. ولهذا قال في الحديث في هذا الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن كون الكفار يطعمون ويشربون مع أنهم يكفرون بالله ويكذبون بالبعث وأيضا لا يقومون بطاعة الله ويرتكبون ما حرم الله عنه، وربما أيضا يوجد فيهم من يسب الله أو يسب دينه أو يسب أنبياء أو غير ذلك، ومع ذلك يأكل في هذه الدنيا ويشرب ويسكن وينام إلى غير ذلك، فهذا كله مما يدل على هوان هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى وأنها لا تساوي جناح بعوضة، بدليل أنها يعطيها من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فشأنها آخر ومقامها آخر، ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أي الكفار والمؤمنين من أمور الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udhah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, nilainya sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir dari dunia tersebut meskipun hanya seteguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang hinanya dunia dan rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia itu tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Seekor nyamuk masih lebih berharga daripada dunia ini. Kenapa? Buktinya apa? Lihatlah bagaimana orang-orang kafir, ya, orang-orang yang jahat, yang mereka ilhad, berbuat ya ateis, mengingkari adanya Allah di antara mereka. Ya, mereka di antara mereka ada yang mengingkari tentang adanya hari kiamat, ya. Ya, akan tapi mereka dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Pakaian mereka mewah, makanan mereka mewah, kendaraan mereka mewah, mobil mereka mewah, ya. Oleh karenanya, dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Yang Allah benci pun Allah kasih dunia. Adapun akhirat, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir pun dari dunia meskipun hanya seteguk air. Akan tetapi, karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, sehingga Allah pun berikan dunia kepada orang kafir. Kalau dunia itu berharga, Allah hanya berikan kepada orang-orang Islam. Hanya kepada orang yang beriman. Akan tapi karena dunia tidak berharga, Allah berikan kepada orang beriman dan juga berikan kepada orang-orang kafir. Ya, lihatlah bagaimana orang-orang kafir yang mereka ya mengingkari ya, hari kiamat. Kemudian mereka mengejek agama ini. Bahkan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sepuas hati mereka. Bahkan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mencaci maki para nabi. Akan tapi mereka hidup dalam penuh ya dalam kenikmatan, baik rumah mereka mewah, makanan mereka mewah, minuman mereka mewah. Ini menunjukkan akan rendahnya dunia. Adapun akhirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya perkaranya berbeda. Akhirat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an bahwasanya dunia Allah berikan kepada orang beriman dan juga berikan kepada orang-orang kafir. Kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap dari mereka kami berikan dari harta ini, daripada dunia ini, kepada orang-orang beriman kami berikan dan kepada orang-orang kafir kami berikan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari akhirat, ya, maka memiliki derajat yang tinggi, ya, dan memiliki keutamaan yang tinggi hanya Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الدنيا ملعون ملعون ما فيها، هذا فيه الذم للدنيا وبيان أنها حقيرة وأنها مبغضة وأن هذا هو شأنها، ولا يستثنى منها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، هذا الذي يستثنى. ما كان من أمر الدنيا شاغلا عن الآخرة كله مذموم إلا ما كان ذكرا لله وما والى الذكر، أي ما كان نظيره ويماثله من الأعمال والطاعات والأدعية ونحو ذلك، وعالما ومتعلما أي مشتغلا بتعلم العلم أو تعليمه للآخرين. وإلا فإن أمور الدنيا فشأنها كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, ala innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwasanya dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dunia. Illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa 'aliman muta'alliman. Kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang mirip dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang alim dan seorang yang belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadithun hasanun, itu hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, sungguhnya dunia itu terlaknat dan seluruh di atas dunia adalah terlaknat. Ini adalah celaan terhadap dunia. Bahwasanya dunia itu adalah rendah dan hina dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kondisi dunia. Tidak ada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Kecuali apa? Tidak dikecualikan kecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrullah. Kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara dunia yang merupakan wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara dunia yang melalaikan seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu, yaitu perkara-perkara yang mirip dengan zikir kepada Allah seperti ketaatan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh perkara dunia yang mengantarkan kepada ibadah, kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dikecualikan kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah wa ma walahu wa 'aliman muta'alliman. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang semisal dengan zikir seperti ibadah dan ketaatan, dan seorang yang alim dan seorang yang belajar. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang merupakan hal yang mengantarkan kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والضيعة المراد به المساكن الكثيرة والعقارات المتعددة، فيكون الحديث مشتملا على النهي عن الاستكثار من الدنيا مما هو زائد على حاجة الإنسان مما يؤدي إلى انصرافه وانشغاله عن الآخرة التي خلق لأجلها وازدياد حرصه على الدنيا وإكبابه عليها جمعا واستكثارا مما يكون سببا لشغله ولهوه وغفلته كما تقدم معنا في قول ألهاكم التكاثر. وفي الحديث قال لا تتخذوا الضيعة فترغب في الدنيا أي يكون سببا لرغبتكم في الدنيا، وهذا حال أكثر الناس عندما يأتيه المال الكثير والأراضي الكثيرة والبيوت ونحو ذلك تشغله عن الدنيا تشغله عن الآخرة وعن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذا الباب، باب فضل الزهد في الدنيا، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya." Janganlah kalian ya memperbanyak tempat-tempat tinggal ya. Fatarghabu fid dunya, janganlah kalian mengambil dhai'ah. Dhai'ah itu dalam pengertian yang dijelaskan oleh Syekh tadi, dhai'ah adalah tempat tinggal yang banyak, kemudian gedung-gedung yang banyak, tanah-tanah yang banyak ya, sehingga kalian akan menjadi condong kepada dunia, senang dengan dunia. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dan beliau berkata hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada mengandung larangan untuk memperbanyak dunia. Memperbanyak dunia, memperbanyak tempat tinggal lebih daripada kebutuhan seseorang. Ini yang dilarang ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak memperbanyak dunia dari lebih dari kebutuhannya akan buat dia sibuk dengan dunia. Sehingga akhirnya sudah sibuk dengan dunia, memperbanyak dunia, lalai dari perkara-perkara akhirat. Sehingga dunia akan menyibukkannya dan lupa dengan tujuan dia. Hidup dunia, bahwasanya dunia hanya sementara, bahwasanya dia akan menuju akhirat. Akhirnya dia terjerumus dalam permainan, dalam senda gurau, dalam hal-hal yang melalaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Sungguh sikap kalian memperbanyak ya dunia telah melalaikan kalian. Dan inilah kebanyakan kondisi manusia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan demikian, "La tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya." Janganlah kalian perbanyak tempat tinggal, perbanyak tanah, ya. Ya, melebihi kebutuhan kalian, fatarghabu fid dunya, sehingga kalian condong kepada dunia. Jika seorang telah orang-orang telah didatangi harta yang banyak, banyaknya bangunan, banyaknya tanah, banyaknya harta akan menyibukkan dia dengan dunia tersebut, mengurus dunia tersebut, mengurus hartanya, memikirkan hartanya, sehingga dia lupa dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita masih terus lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan zuhud di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan termasuk orang-orang yang zuhud di dunia. Allah taala alam bisawab. Kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahumullah taala atas terjemahan yang disampaikan. Masih ada tersisa 6 menit bagi kami untuk menyampaikan satu pertanyaan dari pendengar yang begitu sangat banyak berkaitan dengan masalah zuhud. Ya Fadilatul Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair atas muhadharah yang disampaikan berkaitan dengan masalah zuhud. Begitu sulit bagi kami untuk menunaikan atau menjadikan zuhud ini sebagai perhiasan kami dalam kehidupan karena begitu banyaknya fitnah dunia dan begitu banyaknya kemewahan-kemewahan dunia yang menyilaukan mata. Kemudian ditambah dengan para dai yang menyuruh kepada zuhud, di sisi lain mereka juga seringkali didapatkan bergelimang dengan harta. Bagaimana menyikapi hal ini dan mohon nasihatnya, jazakallah khair. Al-zuhud والمصنف رحمه الله تعالى عقد الترجمة لبيانه الزهد في الدنيا بأن لا تكون الدنيا شاغلة له وملهية له وصارفة له عن طاعة الله تبارك وتعالى. وليس الزهد المراد به أن لا يكون عند الإنسان مال أو أن يكون فقيرا، فقد يكون الإنسان فقيرا وليس زاهدا في الدنيا، بل فيه طمع في الدنيا من أشد ما يكون، وحرص عليها وانشغال بها من أشد ما يكون. وقد يكون الإنسان عنده مال كثير أعطاه الله إياه ولا يشغله هذا المال عن الدنيا، فيكون المال في يده وليس في قلبه، ولا يكون ملهيا له ولا شاغلا له، قائما بفرائض الإسلام وواجبات الدين ومتجنبا للحرام وحريصا على الإنفاق والبذل في ماله، فلا يقدح في زهده في الدنيا أن يكون عنده مثلا مركبا أو عنده مثلا بيتا أو عنده مسكنا أو نحو ذلك، إلا إن كانت هذه الأشياء شاغلة للعبد وملهية له وصارفة له عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. وقدمت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فإذا كانت الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه، وهذا يستبين بأنها لم تشغل عن فرائض الإسلام وواجبات الدين، ولم توقعه في المحرمات من بيوع محرمة أو تعاط محرم أو أعمال محرمة أو أفعال منكرة أو نحو ذلك، بل هو حريص على طاعته لربه وعبادته والبذل وإيتاء حق المال الزكاة التي افترضه الله عليها وبذل الصدقات و نحو ذلك، فهذا ولا شك كله من دلائل الخير وعلاماته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan zuhud ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu janganlah sampai dunia itu menjadi perkara yang menyibukkan seseorang, melalaikan seorang, memalingkan dia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang dia zuhud meskipun dia memiliki harta, tetapi harta tersebut tidak membuat dia lalai, harta tersebut tidak membuat dia malas untuk beribadah. Jadi orang yang zuhud tidak mesti fakir, tidak mesti miskin. Bahkan bisa jadi seorang yang miskin tapi tidak zuhud. Miskin tapi dia tamak, dia tamak sekali terhadap harta. Dia sibuk mencari harta, pikirannya selalu mencari harta padahal dia miskin. Ini orang yang tidak zuhud. Kenapa? Karena harta itu di hatinya. Padahal belum ada di tangannya, tapi sudah ada di hatinya. Adapun seorang yang kemudian diberi anugerah oleh Allah berupa harta yang banyak, akan tetapi harta tersebut tidak membuat dia lalai daripada akhirat. Ya, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kewajiban dia kerjakan. Ya, hartanya cuma di tangannya, bukan di hatinya. Dan dia tetap semangat beribadah, semangat untuk berinfak, semangat untuk bersedekah. Maka kondisi dia ini tidak merusak zuhud dia, karena Allah telah memberikan dia harta dan dia gunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah jika dunia tersebut, harta tersebut membuat dia tersibukan sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita telah sebutkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Ya, dan jangan kau menjadikan dunia sebagai puncak daripada ilmu kami. Ya. Akan tetapi jika dunia berada di tangan seorang manusia, tidak di hatinya, kemudian dunia tersebut nampak zuhudnya jika ternyata harta yang dia miliki tidak membuat dia lalai dari mengerjakan kewajiban, zakat tetap dia bayar, sedekah tetap dia keluarkan, dan dunia tersebut tidak menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang haram, ya. Tidak melalaikan dia sehingga menjerumuskan dalam perkara-perkara yang haram, menunjukkan orang ini meskipun dia berharta, akan tapi masih ada zuhud di hatinya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.